Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Termasuk pada hadis yang ke-189 dari awal kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi, tanda orang munafik itu ada tiga: jika bicara berdusta, jika wa'ada akhlafa, jika berjanji menyelisih janji, dan jika diberi amanat khianat. Muttafaqun alaih, dihadkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang dihadkan oleh Muslim saja, Nabi tambahkan, meskipun dia rajin puasa dan sholat dan dia menganggap kalau dia adalah seorang Muslim. Maka di sini dikatakan ayatul munafik, ayatnya orang munafik. Yang dimaksud dengan ayat adalah tanda. Karena dalam bahasa Arab itu ayat artinya tanda, sebagaimana kita jumpai di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-197, awalam yakul lahum ayat ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Tidakkah mereka mendapatkan ayat yaitu tanda yang diketahui oleh para ulama Bani Israel? Artinya awalam yakun lahum alamatun, apakah mereka tidak mendapatkan tanda benarnya ajaran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benarnya syariat beliau, dan tanda yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar adanya. Yang ini diketahui oleh para ulama Bani Israel. Artinya mereka para ulama Bani Israel tahu bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang dikabarkan oleh Isa alaihi salatu wasallam. Contoh yang lain, ayat artinya tanda kita jumpai di surat Yasin ayat yang ke-41, wa ayatul lahum, dan tanda bagi mereka bahasanya kami bawa anak keturunan mereka fil fulkil masyhun, di perahu yang penuh, yaitu perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ayat di ayat ini artinya tanda. Maka ayatul munafik artinya tanda orang munafik itu ada tiga. Munafik asalnya adalah orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Maka ini munafik dalam makna yang luas, ya, menampakkan atau menyembunyikan kejelekan, menampakkan kebaikan. Maka termasuk munafik dalam makna yang luas adalah orang yang menampakkan kesolehan dan menyembunyikan kemaksiatan. Dan termasuk munafik dalam makna yang luas ini, ia adalah munafik dalam makna yang lebih sempit, yaitu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Munafik asalnya diambil dari kata-kata nafaqa al-yarbu'. Yarbu itu tikus gurun. Nafaqa itu artinya lorong atau terowongan. Terowongan tikus gurun. Yang dalam bahasa Arab, orang Arab sekarang, yarbu disebut dengan jarbu', artinya sama tikus padang pasir. Tikus padang pasir itu akan membuat galian untuk liangnya, untuk rumahnya, dan itu di dalam tanah. Kemudian dia akan bukakan satu pintu terbuka yang kelihatan di atas tanah, ada lubang terbuka, pintu resmi yang memang dibuat oleh tikus ini untuk masuk ke rumahnya. Kemudian di dalam tanah itu ada lubang yang besar memanjang di tempat tikus ini tinggal, boleh jadi bersama keluarganya. Kemudian dia akan membuat galian di ujung rumahnya tersebut. Di sebelah sana yang jauh dia buat galian. Kharqan, satu lubang tembus lil khuruj yang fungsinya untuk keluar menyelamatkan diri. Dan lubang ini tidak kelihatan dari atas. Jadi digerong terus tinggal tipis dibiarin. Jadi di sebelah sana kemudian bikin jalan keluar, nanti keluar dari tanah dari dalam, namun tidak sampai jebol. Ini tinggal tipis sudah dibiarin. Ya, karena ini lubang evakuasi penyelamatan diri. Nah, jika ada bahaya. Ya, khokon satu lubang tembus lilkhut untuk keluar menyelamatkan diri. Lakin khokon khafi. Namun dia adalah lubang yang tersembunyi. La yu'lamu bihi, tidak diketahui. Nah, ini lubang ini namanya nafaqah. Ya, lubang penyelamatan ini, terowongan penyelamatan ini namanya nafaqah. Bihaisu, di mana ketika ada satu makhluk yang hajarahu menyerang, liangnya masuk lewat pintu utama, pintu resmi. Dan yang biasa nyerang adalah ular yang mau memangsa tikus ini. Maka begitu tahu kok lubang jadi gelap, lubang resmi kok jadi gelap, mau berarti ada sesuatu yang masuk. Begitu tahu lubang resmi, pintu resmi kok gelap, berarti ada makhluk yang masuk, maka dia akan lari ke terowongan yang telah disediakan. Doroba hadal khoko, kemudian dia sundul lubang yang tipis tersebut, lubang penyelamatan tadi. Ala divi asfal, yang ada di bawah. Biroksihi, dia sundul pakai kepalanya, dun, itu kemudian jebol. Kemudian jebol, thumma haroba minhu, kemudian dia bisa lari dari ular. Nah, itu akar kata dari munafik. Nih, dari diambil dari terowongan evakuasi yang dibuat oleh tikus kurun untuk menyelamatkan diri. Nih, maka orang munafik itu menampakkan kebaikan menunjukkan kejelekan, menampakkan Islam menyembunyikan kekafiran. Dan dia sembunyikan kekafiran itu untuk jalan selamat. Dia sembunyikan kekafiran itu untuk jalan selamat. Kalau ada apa-apa orang Islam kalah sama orang kafir, mereka jadikan itu jalan selamat. Oh, saya ini saudaramu nih. Ya memang itu orang. Saya ini bersamamu. Saya cuma kelihatan aja kayak ngaku-ngakunya orang Islam. Ini mereka menjadikan ini sebagai jalan selamat. Orang Islam yang menang, saya orang Islam. Nanti kalau orang Islam kalah, orang kafir yang menang, mereka mengatakan sebenarnya hakikatnya kami bersama kalian. Maka dia jadikan kemunafikan itu jalan selamat, seperti orang, seperti tikus padang pasir menjadikan nafkah, terowongan penyelamatan itu sebagai jalan selamat dari mara bahaya. Kemudian kemunafikan itu muncul di masa Nabi setelah perang Badar. Sebelum perang Badar tidak ada orang munafik. Maka saat dakwah di Mekah 13 tahun tidak ada orang munafik. Awal-awal datang di Madinah juga belum ada orang munafik. Orang munafik itu muncul pasca perang Badar tahun 2 Ramadan 2 Hijriah. Tatkala terbunuh gembong-gembong Quraisy di medan perang Badar, jadilah yang menang kaum muslimin. Padahal kaum muslimin ketika itu jumlahnya 315, dengan persenjataan ala kadarnya berhasil mengalahkan orang Quraisy yang jumlahnya 1000. Maka ini menyebabkan orang-orang Madinah yang kafir, mereka mengatakan ini hebat sekali orang Islam. 315 bisa mengalahkan, 315 dengan senjata ala kadarnya bisa mengalahkan 1000 pasukan, 1000 tentara bersenjata lengkap. Maka ini menunjukkan kalau konfrontasi langsung dengan orang Islam tidak ada manfaatnya. Nih, nanti kita kalah sendiri. Oleh karena itu kita kemudian konfrontasinya tidak langsung, pura-pura musuh Islam. Nah, maka ketika itu muncullah kemunafikan. Maka mereka menampakkan kalau mereka itu muslim padahal mereka tulen kafir. Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, jika mereka orang-orang munafik berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ketika mereka kumpul dengan setan-setan mereka, itu gembong-gembong kekafiran, mereka baru mengatakan inna ma'akum, kami itu bersama kalian, kami hanyalah mengejek mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah yastahzi'u bihim, Allah mengejek mereka, dan Allah memberikan bantuan pada mereka, fituryanihim, dalam di kesesatan mereka, ya'mahun, sehingga mereka larut dalam kesesatannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan jika orang-orang munafik datang menemui wahai sang Rasul, mereka mengatakan nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi sungguh engkau sungguh seorang utusan Allah. Mereka beri penegasan perkataan mereka, pertama dengan bersaksi, kemudian dengan inna, kemudian pakai lam, la Rasulullah. Maka Allah katakan, Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi sungguh orang-orang munafik, sungguh mereka adalah para pembohong. Maka Allah memberikan persaksian yang lebih kuat bahwa mereka adalah pembohong dalam ucapan mereka, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Ya, maka persaksian dari Allah ini tidak dalam masalah Muhammad utusan Allah, karena itu satu hal yang jelas. Oleh karena itu Allah memberikan koreksian dengan mengatakan, dan Allah mengetahui sungguh kau adalah utusannya, dan Allah bersaksi sungguh orang munafik itu para pembohong. Nah, orang munafik tulen itu punya sejumlah tanda yang ini bisa diketahui oleh orang-orang yang Allah berikan padanya firasat, kemampuan untuk membaca tanda dan cahaya di hatinya. Maka akan mengenali seorang munafik siapa saja yang menelusuri berita-berita mereka. Dan orang munafik di tempat kita, orang munafik ini menamai dirinya dengan Islam liberal. Islam liberal, dia mengaku dirinya muslim, namun dia katakan semua agama sama. Semua agama sama, semuanya jalan surga. Maka mereka ini adalah orang-orang munafik di zaman ini. Maka orang munafik ada yang memiliki tanda-tanda yang kelihatan, tidak diperlukan adanya orang yang memiliki kemampuan membaca tanda. Dia belak-belakan ngomong jelek-jelekkan Islam, dia belak-belakan ngomong menghina, nantang azab Allah. Jika memang homo itu diharamkan oleh Allah, mana azabnya? Jika homo itu diharamkan oleh Allah, mana azab Allah untuk pelaku homo? Nah, di sisi yang lain mereka bilang kami muslim. Ini ini tanda orang munafik enggak perlu pembacaan cermat, enggak perlu pembacaan cermat. Nyata-nyata mereka menantang adab, mereka melecehkan syariat, melecehkan aturan Allah, habis itu tetap ngaku muslim. Ya, maka ini tanda jelas kalau dia munafik. Maka ada tanda-tanda yang jelas, tidak perlu kemampuan khusus membaca tanda. Dan di antara tanda yang jelas adalah tiga tanda yang Nabi jelaskan. Maka tiga ini adalah perbuatan khas orang munafik. Jika ini ada pada diri seorang muslim yang tulen mukmin, maka ini disebut dengan munafik kecil. Munafik kecil artinya berkelakuan sebagaimana kelakuan khas munafik tulen. Dan munafik kecil itu manakala banyak itu akan mempermudah untuk jadi munafik tulen. Ya, maka tanda yang pertama jika bicara bohong. Ya kulu masalan, dia katakan misalnya fulan berbuat demikian, ketika Anda teliti Anda jumpai itu bohong. Wa dasaqsu, padahal orang tersebut tidak melakukan sama sekali. Jika Anda melihat orang yang suka bohong atau berbohong, ketahuilah bahwa di hatinya ada salah satu tanda atau cabang kemunafikan. Yang kedua, jika berjanji menyelisih janji. Dia berjanji kepada Anda namun dia selisihi. Dia berkata misalnya, sa'ati ilaik, aku akan datang ke rumahmu di jam sekian pagi. Akan tapi dia tidak datang. Dia katakan, saya akan datang ke rumahmu besok setelah sholat duhur. Akan tapi dia tidak datang. Dia katakan, akan aku berikan padamu demikian-demikian, dan dia tidak memberi. Maka orang ini sebagaimana yang Nabi katakan, jika dia membuat janji, dia menyelisih janji. Lain hanya seorang mukmin, jika membuat janji, dia akan penuhi janjinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang beriman itu melaksanakan janji jika berjanji. Sedangkan orang munafik itu berjanji kepadamu dan menipu, dan menipumu. Maka jika ada jumpai ada orang yang suka melanggar janji, dengan apa yang dia janjikan tidak dia laksanakan, maka ketahuilah di hatinya ada satu cabang kemunafikan, wal iyadzu billahi. Ya, kemudian, dan yang namanya menyelisih janji ada dua macam. Yang pertama, berjanji dan pada saat berjanji sudah batin saya tidak akan melaksanakan janji. Ini menyelisih janji yang paling jelek. Saat berjanji itu sudah diniatkan, enggak bakalan dilaksanakan. Saat janji ya insya Allah, namun insya Allahnya insya Allah tidak datang. Namun bilangnya insya Allah datang. Maka ini menyelisih janji yang paling jelek. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyelisih janji saat hari H. Saat hari yang dijanjikan dia tidak memenuhi janjinya. Tanpa sebab. Tanpa sebab, bahkan tanpa sebab dan tanpa kabar. Tanpa sebab, tanpa kabar. PHP kata orang sekarang, pemberi harapan palsu. Nanti saya akan datang jam sekian, ternyata tidak datang. Sudah ditunggu, sudah rumah sudah dirapikan, sudah kemudian pacitan lengkap, macam-macam. Itu datang ternyata tidak datang. Habis itu tidak ngomong lagi. Baru kemudian ditanyain. Baru kemudian, oh iya maaf, oh iya nggak jadi, nggak pakai maaf lagi. Maka ini namanya menyelisihi janji. Namanya menyelisihi janji. Nah, namun yang kedua ini tentu lebih ringan daripada yang pertama. Yang kedua ini dia tidak bisanya, dia tidak mendatangi dan memenuhi janjinya di hari H, tanpa sebab, tanpa sebab, tanpa alasan. Kemudian jika diberi amanah khianat, ini yang jadi syahid sisi pendalilan dari hadis ini berkenaan dengan judul bab tentang amanah. Maka orang munafik jika Anda beri amanah berkenaan dengan harta, dia khianat, tidak utuh. Ini titipi duit, tolong berikan. Ya, ternyata ada yang di kantong nih, tidak utuh. Jika diberi amanah rahasia, dia khianat, dia cerita-cerita rahasia kita. Jika dia diberi amanah tentang keluarga yang ditinggal karena suaminya mau pergi, malah kemudian dia khianati. Dia khianati, diminta untuk ngawas-ngawasi, malah berbuat keji, malah kemudian menggoda dan seterusnya, akhirnya terjumus dalam kemaksiatan yang keji. Jika kemudian diberi amanah tentang menjual ataukah membeli, dia khianat. Tidak dia laksanakan sebagaimana mestinya. Jika diberi amanah tentang sesuatu, dia khianat. Waliyadzubillah. Maka ini menunjukkan bahwa di hatinya ada satu cabang kemunafikan. Dan Nabi mengkabarkan kepada kita tiga jenis tanda orang munafik ini dengan dua tujuan. Yang pertama, supaya kita mewaspadai tiga sifat jelek ini, karena dia tanda orang munafik. Dan meskipun itu munafik amali, munafik kecil, jika itu ada pada orang yang tulen beriman, namun dikhawatirkan munafik kecil ini akan muadiyan ila, akan mengantarkan kepada munafik besar yang nama lainnya adalah nifak i'tiqadi. Maka ketika seorang itu menjadi munafik dengan munafik besar, maka dia keluar dari Islam tanpa sadar. Maka Nabi mengkabarkan kepada kita tiga tanda orang munafik ini, tujuannya supaya kita mewaspadai tiga sifat yang jelek ini. Kemudian tujuan yang kedua, supaya kita mewaspadai orang yang memiliki salah satu dari tiga sifat di atas. Jadi, supaya tidaklah kita menjadi orang yang perhatian, yang sadar, tahu ini orang munafik yang menipu kita dan mempermainkan kita, ya, menjerumuskan kita dengan manisnya ucapannya, bagusnya kata-katanya. Maka ketika kita tahu dia adalah seorang yang pembohong, maka hendaknya kita waspada dengan orang tersebut. Kita jangan percaya dengan dia, dan jangan kemudian mengandalkan dia, jangan ngasih amanah sama dia, bahkan mengandalkan dia untuk beresnya satu urusan, karena dia orang munafik waliyadzubillah. Dan karena tiga hal ini tanda munafik, maka berarti tiga kebalikannya tanda iman. Maka mukmin jika membuat janji, melaksanakan janji. Jika diberi amanah, dia melaksanakan amanah sebagaimana mestinya. Jika bicara, maka dia jujur dalam perkataannya. Dia mengkabarkan apa yang menjadi realita secara real. Kemudian di sini Syekh Muzaimin menceritakan satu fenomena yang ada di Arab Saudi. Dan satu hal yang sangat disayangkan, sejumlah orang-orang yang kurang berakal di masyarakat kami di Arab Saudi, jika Anda berjanji kepadanya dengan satu janji, maka dia bertanya memastikan apakah kita betul-betul melaksanakan janji ataukah tidak, dengan kalimat ini janji Inggris atau janji Arab. Ini janji Inggris atau janji Arab. Janji Inggris artinya mau dilaksanakan. Ini insya Allah Inggris atau insya Allah Arab, gitu. Dengan maksud Inggris memuji orang kafir, bahasanya mereka pasti melaksanakan janji. Yani artinya kalau orang Inggris, itu dipersepsikan mereka adalah orang yang melaksanakan janji. Kalau orang Arab, ini meleset janjinya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Ini adalah safah, adalah kebodohan, ini adalah bentuk dan terkecoh dengan sikap orang-orang kafir. Di orang Inggris ada yang Muslim, ada yang mukmin. Secara global yang lebih dominan mereka orang kafir. Dan orang kafir ketika mereka melaksanakan janjinya, perhatikan, mereka tidaklah bermaksud mencari wajah Allah, mencari ridha Allah dengan melaksanakan janji. Namun mereka cari maksud mereka dengan melaksanakan janji adalah memperbagus penampilan dan reputasi di mata manusia. Ya, supaya reputasinya baik, supaya citranya baik, itu tujuannya. Ya, bagus kemudian potret mereka di tengah-tengah masyarakat sehingga banyak orang terkecoh karena mereka. Nah, mukmin yang sejati itu akan 100% melaksanakan janji ikhlas karena Allah, cari ridha Allah, bukan karena pamrih. Maka siapa yang melaksanakan janji maka dia mukmin, dan siapa yang suka menyelisih janji maka berarti ada pada dirinya sifat kemunafikan. Nas'alullah ayu idhana wa iyyakum minan nifaqil amali wal aqdi innahu jawadu karim. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-200 dari Uthaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dua hadis, dan aku telah melihat realisasi salah satu dari keduanya, dan aku menunggu terwujudnya yang kedua. Nabi menceritakan kepada kami tentang amanah yang turun di dasar hati seseorang, lantas turunlah Al-Quran, lantas mereka alimu minal Qur'ani, tahu Al-Quran, tahu hadis. Dan Nabi cerita kepada kami tentang dihilangkannya amanah. Nabi katakan ada seorang yang tidur dengan satu tidur, lantas dicabutlah amanah dari hatinya. Jadilah jejak amanah itu semisal waqt. Waqt di keterangan Imam Nawawi Al-Athar Al-Yasir, jejak yang kecil. Sumayana, kemudian dia tidur lagi, maka dicabutlah amanah dari hatinya. Jadilah jejak amanah itu cuma semisal majel. Majel artinya tanah futun filiyadi, kapalan di tangan dan semacam itu, karena bekas kerja keras dan yang lain. Kajamrin seperti bara api yang anda kelindingkan ke kaki anda, kemudian timbulah bengkak. Fatal, maka anda lihat yang namanya bengkak itu muntabiron, menonjol dari kulit kiri dan kanannya karena bengkak. Dan bengkak ini tidak ada isinya, laisa fi syai', cuma cairan, tidak ada isinya. Thumma, kemudian anda mengambil kerikil, kemudian anda kelindingkan di kaki. Fayusbi annasu, maka jadilah manusia saling berjual beli. Maka hampir-hampir tidak ada, maka hampir-hampir tidak ada satupun orang yang menunaikan amanah. Sehingga beredarlah ungkapan di tengah-tengah kampung Bani Fulan, ada satu orang yang amanah, cuma satu tapi. Hatta yuqalu lirajul, sampai dikatakanlah kepada orang yang amanah. Di zaman ketika amanah itu hilang dan ada orang yang konsisten dengan amanah, maka orang tersebut akan mendapatkan pujian dengan ungkapan ma'ajladahu, betapa kuatnya dia. Yang lain gak amanah, dia amanah sendirian. Ma'adhofahu, betapa gantengnya dia. Ma'akolahu, betapa dia adalah seorang yang hebat akalnya. Padahal yang di alam-alam yang dipuji-puji semacam ini, itu sebenarnya yang tidak amanah. Cuma yang lain lebih parah daripada dia. Lebih parah daripada dia. Fama fi qalbihi, padahal orang yang dipuji-puji, betapa gantengnya, betapa berakalnya, betapa kuatnya, betapa hebatnya, itu ma fi qalbi mithqal habatin min khardalin min iman, tidak ada di hatinya kadar iman meskipun cuma seberat biji sawi. Kemudian Huzaifah cerita di zaman Nabi, dulu zaman Nabi sungguh aku mengalami satu masa, aku tidak peduli jual beli sama siapa. Jika ternyata mitra jual belinya adalah muslim, maka dia akan layarda'annahu alayya dinu, maka dia akan mengembalikan hakku karena misalnya jual beli tidak tunai, maka dia akan memberikan hakku karena imannya. Dan jika ternyata yang aku ajak jual beli itu Nasrani atau Yahudi, ya, maka di zaman Nabi dia ini akan mengembalikan hakku ala sa'ihi, karena takutnya dia sama penguasa. Sa'i artinya al-wali alihi, sang penguasa. Adapun zaman ini, kata Hudzaifah, masih zamannya Hudzaifah, maka aku tidak berani jual beli tidak tunai kecuali sama si A sama si B saja, yang lain saya tidak mau. Di sini muttafaqun alaih dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jazrul qulub itu artinya aslu syai, yang paling dasar. Nah, tentang penjelasannya, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawa kutipan hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua hadis. Aku telah melihat benarnya hadis yang pertama dan aku menunggu hadis yang kedua. Dan maka di sini perlu diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dan menyampaikan materi kepada para sahabat kadang-kadang dengan materi yang beliau nilai cocok. Wa Nabi alaihi salatu wassalam idza hadatsa adan bi syai'in, jika Nabi menyampaikan sesuatu kepada salah satu sahabat, maka itu adalah perkataan Nabi untuk dia dan seluruh umat sampai hari kiamat. Ini, maka kita baca hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan sahabat Hudzaifah ini punya gelaran sahibus sirri, pemegang rahasia. Kenapa Hudzaifah ibn Yaman disebut sahibus sirri, pemegang rahasia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Hudzaifah sekelompok orang-orang munafik yang Nabi tahu. Yang Nabi mengetahui mereka, nah ini dibocorkan kepada Hudzaifah. Dan jumlah mereka, ini jumlah person yang dibocorkan ke Nabi, ke Hudzaifah, kurang lebih 13 orang. Dan Nabi ketika itu nyebut nama satu-satu. Maka Nabi ngasih kepada Hudzaifah daftar 13 orang dengan namanya masing-masing, ini munafik. Maka Umar bin Khattab karena sangat takutnya dia kepada Allah, dia menemui Hudzaifah dan bilang, saya bersumpah dengan nama Allah, apakah Rasulullah menyebut namaku di daftar orang-orang munafik yang Nabi sebutkan namanya? Itu sampai pakai kalimat sumpah. Dan inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan manusia yang paling mulia setelah nabinya dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka beliau adalah manusia mulia paling nomor dua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Beliau punya keimanan dan punya kemudian kemuliaan kedudukan yang agung sebagaimana telah diketahui. Di antara kelebihan Umar, dia adalah manusia yang Nabi tegaskan mendapatkan ilham dari Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, iyyakum fikum muhaddatsun, jika di tengah-tengah umatku itu ada orang yang mendapatkan ilham, fa Umar, maka dia adalah Umar. Dan perlu diketahui bahasanya orang yang mendapatkan ilham di umat terdahulu lebih banyak daripada orang yang mendapatkan atau mendapatkan ilham dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ketidaksempurnaan syariat umat terdahulu dan sempurnanya syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu syariatnya tidak sempurna, maka banyak yang tidak ada solusinya. Maka Allah berikan solusi berupa ilham. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya lengkap, syaratnya lengkap. Ini kalau saya begini saya harus berbuat apa? Itu lengkap panduannya. Maka tidak perlu kemudian nunggu ilham tentang apa yang harus dilakukan. Cukup dengan pertimbangan dalil-dalil syariat, orang sudah bisa menemukan sikap yang tepat. Yakni artinya jika di tengah-tengah kalian ada seorang yang mulham, diberi ilham untuk mengambil pendapat yang tepat, maka dia adalah Umar. Maka Nabi memujinya dan menyanjungnya karena dia memang limuafaqati liswabi, karena Umar memang punya pendapat-pendapat yang cocok dengan kebenaran. Dan keimanan Umar telah diketahui dan masyhur. Meskipun demikian, dia mendekati Hudzaifah dan mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah. Ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut namaku bersama daftar orang-orang munafik? Kemudian Hudzaifah mengatakan tidak. Wala uzaki ba'daka ahada. Namun aku tidak akan memberikan bocoran kepada siapapun selain dirimu. Diatkan oleh Al-Khara'iti di kitabnya Masawi'il Akhlaq. Ya, maka Umar mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah. Ini artinya, jika Hudzaifah itu tidak mau menuruti permintaan Umar, maka Umar harus bayar kafarah sumpah. Maka di antara tindakan baik, di antara amal soleh, ketika ada orang yang minta kita dengan kalimat semacam ini, maka kita berupaya untuk melaksanakan permintaannya supaya dia tidak terjumus dalam kesusahan, wajib membayar kafarah sumpah. Maka kita laksanakan selama itu tidak selama itu tidak maksiat dan selama itu tidak membahayakan. Dan meskipun demikian, Umar itu kalau ada penduduk Madinah yang mati, maka dia tidak akan layat sampai dapat kabar Hudzaifah layat. Ya, karena tidak boleh nyolati orang munafik. Maka ada orang meninggal, maka tunggu dulu informasi. Tunggu dulu, cari dulu data. Hudzaifah datang ke rumah orang itu ataukah tidak, dan mensolatinya ataukah tidak. Kok tidak? Ternyata Hudzaifah tidak datang. Padahal Hudzaifah ada di rumah, tidak safar. Oh, ini berarti salah satu daftar 13. Salah satu dari daftar yang telah dibocorkan oleh Nabi kepada Hudzaifah. Nah, maka Hudzaifah menyebutkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hilangnya amanah dari hati manusia. Sehingga amanah itu turun ke dasar hati, yakni asli dasar hati. Kemudian turunlah pada manusia Al-Quran dan hadis yang menguatkan dan meneguhkan dasar ini. Maka datanglah Al-Quran dan hadis menguatkan fitrah yang Allah tetapkan pada manusia. Wa alimu, dan menetapkan apa yang telah mereka ketahui. Minal kitab wa sunnah, mereka mengetahui Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sebab itu mereka bertambah iman, bertambah kokoh, dan bertambah semangat menunaikan amanah. Kata Hudzaifah mengkabarkan di bagian yang kedua, bahwasanya umat ini akan dicabutlah dari hati banyak orang amanah. Maka dicabutlah amanah sehingga jadilah masyarakat mengobrolkan bahasanya di Bani Fulan, di kampung Fulan ada seorang amanah. Artinya hampir-hampir tidak anda jumpai di satu kampung ada satu orang yang amanah. Yang lain hampir-hampir tidak ada. Kalau pas ada dapatnya cuma satu. Yang lain semuanya khianat, tidak menunaikan amanah dengan baik. Dan orang di zaman ini telah menyaksikan bukti misdak benarnya hadis Nabi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika anda mengecek manusia satu demi satu sampai ke angka 100 atau ratusan, tidak akan anda jumpai seorang yang amanah, yang menaikkan amanah sebagaimana yang baik, sebagaimana idealnya. Fi haqqillahi, tentang hak Allah, dan amanah berkaitan dengan amanah hak Allah ataupun amanah-amanah dari manusia. Kita jumpai ada seorang yang amanah tentang hak Allah, mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa, berhaji, rajin berzikir, bertasbih, akan tetapi ternyata tidak amanah dalam masalah duit. Wa iwukila ilai amalan hukumi, ketika dia jadi PNS, misalnya di sini contohkan. farata, maka teledor, tidak amanah dengan pekerjaannya. Di antara bentuk tidak amanah ketika seorang itu kerja sama pihak lain, PNS ataupun bukan PNS, layak tilidawam ila mutaakhiran, tidak kemudian datang ke kantor di jam kantor kecuali telat. Ya, dawam artinya jam kantor. Maka dia tidak masuk jam kantor kecuali telat. Ya, maka datang telat, pulang cepat. Nah, ini contoh tidak amanah. Dan kalau pakai tolak ukur ini bisa dilihat betapa sedikitnya orang amanah. Ya, betapa sedikitnya orang amanah. Tidak ada yang kemudian, oh di kantor itu boleh jadi sekantor tidak ada yang amanah semua. Dari kepala kantornya sampai kemudian security-nya semuanya tidak amanah semua. Maka tolak ukur agama seperti ini. Ya. Maka hampir-hampir tidak ada yang amanah. Ya, ini datang telat, wayakhud qabla intihail waqti, dan meninggalkan kantor sebelum waktunya berakhir. Datang telat, pulang cepat. Ini contoh tidak amanah. Ya, bentuk lain tidak amanah di dunia kerja, ya, baik itu ya, kerja, yaitu ketika kerja sama orang, baik dia PNS ataupun ya, bukan PNS. Yadi'ul ayyam al-kathirah fi asrati al-ghasah. Dia buang banyak waktu untuk urusan pribadinya pada itu jam kerja. Padahal itu jam kerja, harusnya mikirkan kerjaan. Nah, itu malah sibuk urusan pribadi. Sibuk kemudian Facebookan, kerjaan numpuk. Nah, padahal kerjaan numpuk Facebookan dulu. Walayubali tanpa peduli. Nah, ini kalau masalah kerjaan, masalah duit, masalah harta tidak amanah. Non masalah hak Allah amanah. Ma'annaka tajidu, padahal anda jumpai orang ini yang tidak amanah di kantor ini, ternyata dia adalah orang yang di sop paling depan ketika di masjid, orang yang nomor satu kalau sedekah, kalau puasa, kalau haji. Dan ternyata dia tidak amanah di aspek yang lain. Karena amanah itu ada dua macam, ada amanah hak Allah dan ada amanah hak manusia. Amanah hak Allah, aturan-aturan syariat, ini kewajiban sholat lima waktu, puasa dan yang lain. Ya, amanah kemudian manusia macam-macam, ada rahasia, ada kemudian harta, demikian juga ada pekerjaan, ada jabatan. Nah, kemudian maka demikianlah kita jumpai ada orang yang amanah berkenaan dengan ibadah kepada Allah, menegakkan sholat, bayar zakat, puasa, haji, rajin bersedekah. Namun ternyata tidak amanah berkenaan dengan wazifatihi, pekerjaannya. Ya, perlu diketahui di Arab Saudi ada aturan main PNS tidak boleh bisnis. Ya, di Arab Saudi itu ada di undang-undang PNS-nya, PNS tidak boleh punya PT, tidak boleh punya toko dan seterusnya. Dan ketika masuk itu tahu itu aturan, ya, aturannya sepakat tanda tangan siap. Ya, setelah jadi ya, kemudian ya, banyak melanggar. Ya'rif annahu la yajuzu li muwazzaf. Ini beliau ceritakan tentang kondisi di Arab Saudi. Dia tahu bahasanya muwazzaf, seorang PNS, tidak boleh yutajir, tidak boleh kemudian dia tijarah, tidak boleh punya toko. Ya, yaftah mahal tijarah, tidak boleh buka kios toko. Kios toko atas nama dirinya. Akan tapi la yubali, dia tidak peduli. Padahal dia sudah tekan kontrak di awal siap dengan aturan di dunia PNS. Dia buka, kemudian dia buka toko. Dia buka toko, boleh jadi toko tersebut izinnya resmi belak-belakan atas nama dirinya, kalau tidak pakai nama samaran. Nah, kalau tidak pinjam nama istrinya atau saudaranya, ah ini izinnya atas nama kamu. Padahal itu milik saya, milik dirinya. Ima birojilin ajnabin, sebagiannya dipakai kemudian orang luar negeri. Yang dia jadi pekerjaannya orang Bengali atau yang lain, orang dari India, Pakistan atau yang lain, dia dipakai namanya untuk izin. Ya ja'aluhu fi hadzal dukan, dia taruh di tokoh tersebut dan semacam itu. Dia bohong, dia khianat kepada negara. Laporannya ke negara dia tidak punya toko. Laporannya ke negara dia tidak punya toko. Realitanya dia punya toko. Nah ini dan dia lebih sibuk ngurusi tokonya daripada kerjaan kerjaan PNS-nya. Dan karena maksud itu maka di Arab Saudi ada aturan PNS tidak boleh punya toko, tidak boleh punya sampingan buka toko dan sejenis itu, apalagi pabrik dan yang lainnya. Kenapa? Karena kerjaan utamanya nanti terlantar. Maka ketika dia sibuk dengan bisnis pribadinya, akhirnya pekerjaan utamanya tidak terurus. Maka jadinya dia makan gajinya itu tidak benar. Kata beliau, wayakulu al-mal bil batil. Ini makan gaji dengan cara yang batil. Ini makan gaji dengan cara yang batil. Wayakulu hadal mal. Maka jadilah harta ini yang dia dapatkan, ini adalah min kasbin haram, min dari usaha yang haram. Ini menjadi salah satu faktor tercegahnya, tercegah, mencegah dia untuk kemudian terkabulnya doa-doanya. Ya, maka itu diantara bentuk-bentuk tidak amanah. Dan diantara bentuk tidak amanah adalah aras-arasan, malas untuk bekerja yang menjadi kewajiban yang telah disanggupi. Dan diantara yang bikin aras-arasan kalau di tempat kita, di dunia PNS, yang bikin aras-arasan itu ketika gaji itu habis untuk utang karena SK-nya sekolah. Ketika utang SK-nya sekolah habis gaji itu untuk itu tinggal 200.000. Maka datang telat di situ cuma aras-arasan, ngeteh-ngeteh, kemudian YouTube-an dan seterusnya. Kerja aras-arasan kenapa? Rajin-rajin ya cuma 200.000. Padahal 200.000 itu gara-gara dia sendiri nyekolahkan SK-nya, akhirnya kepotong, habis itu gajinya untuk itu. Dampaknya dia tidak amanah dengan kerjaannya, dia tidak semangat untuk kerja sebagaimana semestinya. Maka ini jadi sebab tidak amanah, gara-gara utang ya. Gara-gara utang jadilah dia orang yang tidak amanah. Jika kemudian dia tidak amanah, maka gajinya itu 200.000 yang gajinya atau kemudian setorannya untuk nutup kredit itu jadi bermasalah status kehalalannya, karena dia tidak amanah dengan pekerjaannya. Itu bahaya tidak amanah. Demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.